الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-42 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-42 dari kitabul Hajj, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan judul bab yang bab Fadli Makkah wa bunyaniha, bab tentang keutamaan negeri Mekah dan bagaimana pembangunan negeri tersebut. Dan yang berkaitan dengan keutamaan negeri Mekah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menaskan bahwa negeri Mekah adalah negeri yang terbaik yang ada di muka bumi ini dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillahi azza wa jal wa habbu ardillahi ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau di negeri Mekah adalah negeri yang terbaik yang ada di muka bumi ini dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau la anni ukhrijtu mink ma kharajtu, seandainya tidak dikarenakan kaummu mengeluarkanku, niscaya aku tidak akan keluar darimu, dari negeri Mekah. Dan ini tentunya nasun sharih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadisnya di Musnad Imam Ahmad dan Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Haditsun sahih. Nabi mengatakan, innaki la khair ardillah, engkau wahai negeri Mekah adalah negeri yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Wa habbu ardillahi ilallah, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan bagaimana sejarah pembangunan negeri Mekah, sudah kita ketahui bersama dan hadis-hadisnya di Sahih Bukhari. Nanti akan kita lalui. Awal pertama kali negeri Mekah dihuni itu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membawa istri beliau Hajar bersama putranya yang masih bayi, itu Ismail alaihissalam, membawa anak dan istrinya dari Syam ke negeri Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menempatkan istri beliau Hajar dan putranya Ismail di bawah sebuah pohon di negeri Mekah, yang tepat pohon tersebut di tempat keluarnya air zam-zam, sebelum adanya air zam-zam, sebagaimana sebelum dibangunnya Ka'bah di tempat tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kembali ke negeri Syam. Dan pada saat kembali, awalnya Hajar, istri beliau, mengikuti Nabi Ibrahim dari belakang sampai ke daerah Kada. Daerah Kada sudah kita lihat di bab yang lalu. Nama Thaniyatul Ulya, nama bukit atau jalan di bukit yang ada di Mekah. Kemudian Hajar memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, ila man tatrukuna, wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ilallah, aku serahkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tinggalkan untuk kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan Hajar berkata kepada suaminya Ibrahim, Allah ya'muruka bihadha, apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang merintahkanmu dengan hal ini? Itu memerintahkanmu untuk meninggalkanku dan anakku di tempat ini? Maka Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, iya. Maka Hajar mengatakan, idan la yudayyuna. Kalau Allah yang merintahkannya, katanya niscaya tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan kami. Dan tentunya menunjukkan bagaimana kekuatan Hajar alaihissalam. Ketika beliau tahu bahwasanya beliau ditinggalkan bersama putranya dan tidak dibekali kecuali air minum dan juga kurma sebagai bekal hidup untuk keduanya. Akan tetapi dengan kekuatan imannya, beliau mengatakan ketika Nabi Ibrahim menghabarkan Allah yang merintahkannya, beliau mengatakan idan la yuta'una. Kalau Allah yang merintahkannya, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan benar apa yang dikatakan oleh Hajar. Sekalipun awalnya berupa ujian yang sangat besar ketika kehabisan bekal, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar. Itu ketika beliau mencari air, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya dan mengepakkan sayapnya di tempat keluarnya zam-zam sekarang. Dan keluar air zam-zam yang sampai sekarang kaum muslimin menikmati dari air zam-zam tersebut. Dan awal keluarnya air zam-zam itu pada saat Hajar dan Ismail ditempatkan oleh Ibrahim di tempat tersebut. Begitu pula setelah tadinya beliau berdua di tempat tersebut, Allah datangkan dengan orang-orang Jurhum yang mereka rombongan datang sedang mencari air. Kemudian mereka mendapatkan air zam-zam di tempat tersebut. Dan mereka meminta izin kepada Hajar untuk bisa tinggal bersama mereka, bersama Hajar dan Ismail. Dan Hajar dan Ismail mengizinkan orang-orang Jurhum tersebut tinggal di sekitar air zam-zam, tinggal bersama mereka. Yang mana setelah itu dibangun Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail. Saya sudah menginjak usia sa'i, usia bisa membantu ayahnya membangun Ka'bah, dan terbangun Ka'bah dan juga terbangun lingkungan di tempat tersebut melalui orang-orang Jurhum ya datang. Itu semuanya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan asal dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail akan senantiasa dikenang oleh kaum muslimin sampai akhir zaman. Karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan kisah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putranya oleh Allah di surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhizar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afilatan minan nasi tahwi ilai. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan nanti di hadis Sahih Bukhari, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan putranya, ketika sampai di Thaniyah, di kuda, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rabb kami, sungguh aku telah meninggalkan sebagian keturunanku, yaitu Ismail, bersama ibunya itu Hajar, fi wadin ghairi dhizar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di tempat tersebut. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang mulia yang kelak menjadi Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi, dan jadikan hati manusia condong kepada mereka. Dan Allah kabulkan. Sampai sekarang kaum muslimin pasti mereka menginginkan untuk bisa datang ke tempat tersebut, datang ke Ka'bah, baik untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau, Hajar dan Ismail putranya Ibrahim, orang yang pertama kali menghuni negeri Mekah tersebut. Wa qawlillahi ta'ala, kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa id ja'alna al-baita mathabata lin-nasi wa amna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tatkala kami menjadikan bait, itu Ka'bah, mathabata lin-nas, tempat berkumpulnya manusia. Sampai zaman sekarang, negeri Mekah selalu ramai dengan para pengunjung, para zuar yang hendak masuk ibadah di Baitullah Ka'bah, baik haji ataupun umrah. Wa amna, dan negeri Mekah kami jadikan negeri yang aman. Dan Allah sebutkan di surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy zaman dahulu, mereka itu terbiasa mengadakan rihlah, safar. Kalau musim dingin mereka safar ke negeri Yaman, kalau musim panas mereka safar ke negeri Syam. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Dan ketika mereka safar ke negeri Yaman ataupun ke negeri Syam, mereka safar betul-betul dalam keadaan aman. Semua tempat-tempat yang mereka lalui ketika menuju Yaman atau menuju Syam, tidak ada yang mengganggu mereka. Berbeda dengan kalau yang lewat bukan orang-orang Quraisy. Bukan orang-orang Quraisy. Terkenal orang jahiliyah bagaimana kedzaliman mereka. Itu negeri Mekah, negeri yang aman. Negeri yang sudah kita ketahui memiliki hukum-hukum yang khusus. La yukhtala khalaha wa la yultaqatu atau tultaqatu luqatatuha. Wa la tusbaku bihadam. Dan hukum-hukum yang lainnya. Negeri Mekah itu pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Bahkan sampai luqatahnya, barang-barang yang jatuh, barang-barang temuan tidak boleh dipungut. Illa limunsyidiha, kecuali yang memungutnya itu dalam rangka mengembalikan kepada pemiliknya. Ada pemungut dengan tidak maksud mengembalikan kepada pemiliknya, tidak diperbolehkan memungut di negeri haram. Sebenarnya tidak ditumpahkan darah di negeri haram. Sampai saking amannya katanya, kalau ada orang mendapatkan orang yang membunuh keluarganya, yang aslinya boleh dibunuh lagi sebagai kisos, tidak berani kalau dia dapat di negeri Mekah. Kalau sudah keluar baru mereka membunuhnya. Kalau di Mekah mereka tidak berani. Itu menunjukkan keamanan yang sangat luar biasa bagi negeri Mekah. Dan akhirnya sampai sekarang bisa kita rasakan bagaimana amannya negeri Mekah. Kemudian kata beliau, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim. Maqam di sini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Ketika bangunannya sudah mulai tinggi, maka beliau membutuhkan tempat pijakan yang terbuat dari batu, dan itu tempat pijakan beliau ketika membangun, namanya Maqam Ibrahim. Dan sampai sekarang Maqam Ibrahim masih ada, diletakkan dekat Ka'bah. Kata Allah, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan dijadikanlah oleh kalian maqam Ibrahim tempat salat untuk kalian. Dan disunahkan bagi kita setelah tawaf itu salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'i sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya membersihkan baiti, bersihkan Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang ruku dan sujud. Dan sampai sekarang Baitullahil Haram dan Masjidil Haram adalah masjid yang paling afdal sampai akhir zaman. Salat di Masjidil Haram kata Nabi SAW pahalanya dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Semuanya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk Masjidil Haram yang terdapat dalamnya Ka'bah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, dan tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Haram, negeri tempat beliau menempatkan istrinya Hajar bersama putranya Ismail, jadikanlah negeri ini negeri yang amin, negeri yang aman. Dan Allah kabulkan. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Dan Allah kabulkan sampai sekarang. Negeri Mekah sekalipun Kalau dari sisi keadaan negerinya, negeri yang gersang, bukan penghasil makanan buah-buahan, tapi makanan buah-buahan melimpah di negeri Mekah. Dan dia sebabnya adalah sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kabulkan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikan rezeki dari buah-buahan bagi orang yang beriman dari kalian mereka. Beriman dengan Allah dan hari akhir. Qala, maka Allah mengatakan, wa man kafara fa ummati qalilan thumma adtaru ila adabin nar. Wa bisal masir. Kata Allah, begitu pula orang kafir. Jadi rezekinya bukan aku khususkan dengan orang-orang yang beriman, tapi orang-orang kafir pun aku berikan umat yang qalilah, aku berikan kepada mereka kesenangan yang sedikit. Itu di dunia. Tsumma tadruhu ila adabin nar. Kemudian hari kiamat Allah akan paksa atau akan masukkan mereka ke dalam neraka. Wa bi'sal masir. Dan neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Dan tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun qawaid mal bait, membangun pondasi-pondasi yang sudah ada sebelumnya, membangun pondasi Ka'bah. Dan keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, tu ya Allah, terimalah amalan kebajikan ini, yaitu membangun Ka'bah yang akan menjadi pusat kegiatan ibadah untuk kaum muslimin. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau lah Zat yang mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua muslimin lak, orang yang tunduk kepadamu. Begitu pula dari anak keturunan kami, orang-orang yang tunduk kepadamu. Wa arina manasikana, dan perlihatkan kami manasik kami, haji ataupun umrah. Wa tub alaina, dan berikanlah ampun kepada kami. Innaka anta tawwabur rahim, sungguhnya engkau Al-Adad yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini empat ayat yang boleh sebutkan di dalam judul bab yang ke-42 ini, semua menunjukkan tentang keutamaan negeri Mekah dan keutamaan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu wassalam, kedua nabi yang pertama kali membangun negeri Mekah. Kita cukupkan, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.